sedikit berbeda dari diriwayatkan dari Abu Kamil dan seterusnya dengan sanad yang seperti sebelumnya. Qal yakhruju minhu aqwam, keluar dari sana, yaitu dari timur, aqwamun, ya, kaum-kaum. Kemudian hadis yang ketiga, hadis 2469. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ishaq jami'an an Yazid qala Abu Bakr haddatsana Yazid ibn Harun an al-Awwab ibn Hawshab qala haddatsana Abu Ishaq al-Syaibani an Usair ibn Amr an Sahl ibn Hunayf an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatihu qaumun qibalal masyriqi muhallaqatan ru'usuhum. Dengan sanadnya kepada Sahl bin Hunayf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasanya Nabi mengatakan yatihu qaumun qibalal masyriq. Yatih yakni sesat, tersesat di jalan, ya, yaitu yadhhabuna 'anil shawab wa'ani tariqil haq, yaitu mereka menjauh dari kebenaran dan dari jalan yang hak. Yatih yaitu sesat. Yuqalu taha idza zahaba walam yahtadi li tariqil haq. Wallahu alam. Dikatakan dalam bahasa Arab taha yatihu, yaitu apabila dia pergi atau berjalan dan tidak mendapatkan petunjuk untuk jalan yang benar, ya, kalau dia menuju sesuatu, dia tidak mendapatkan jalan yang menghantarnya kepada sesuatu itu, yaitu tersesat di jalan, maka namanya tahayatih dalam wahwa ta'ih, ya, itu sesat di jalan. Nah, di jalan kebenaran, dia semakin jauh dari jalan kebenaran, maka dikatakan dengan ta'ih atau yatih. Taha yatihu, ya, wahuwa ta'ih. Kata Nabi SAW, satu kaum tersesat qibalal masyriq, mereka itu datang dari arah timur. Muhallaqatan ru'usuhum, muhallaqatan bukan mukhallah, muhallaqatan ru'usuhum, muhallaqah yaitu botak, hallaqah, ya, yang dibotakkan kepala mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya yang kita pelajari bahwa tanda mereka adalah mereka membotakkan kepala mereka, tanda orang-orang Khawarij pada zaman dahulu, ya, mereka membotakkan kepala mereka. Dengan hadis ini berakhir pembahasan kita tentang Khawarij yang panjang, ya, bermula dengan masalah pembagian dari harta rampasan perang. Kemudian ada satu orang yang memprotes, ya, bahwasanya menganggap bahwa pembagian Nabi itu tidak adil, bahwasanya Nabi itu tidak adil. Lalu Imam Muslim menyebutkan proses, ya, kemudian menyebutkan akibatnya, bahwa dari akibat itu muncul Khawarij. Lalu Imam Muslim mencantumkan bagaimana ciri-ciri dari Khawarij dan bahayanya, kemudian dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeranginya, ya, dan kemudian disebutkan ciri-ciri, ya, disebutkan juga adalah Khawarij adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka hal ini tentu kita harus menjauhi agar kita tidak termasuk dari orang-orang Khawarij. Baik, kita kembali kepada pembahasan zakat, karena kita masih dalam kitab zakat. Babun tahrimuz zakati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib duna ghairihim. Bab haramnya zakat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, terhadap keluarganya, ya. Tahrimu zakat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib, ya. Mereka itu adalah keturunan Hashim, ya, dan keturunan Al-Muttalib. Duna ghairihim, tidak selain mereka. Duna ghairihim, yaitu tidak selain mereka. Hadis 2470. حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن الزيات سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ atau kikh kikh, ada lagi membacanya kakhin kakhin, irmi biha ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Muhammad mengatakan bahwa Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari kurma zakat. Sedekah di sini adalah zakat. Ya. Faja'alaha fi fihi, dia letakkan di mulutnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kah kah. Irmi biha." Ucapan kah kah ini adalah kita menyuruh pada anak kalau ada yang makan, kita keluarin ya, untuk kita menyuruh dia mengeluarkan yang ada di mulutnya. Irmi biha, keluarkan. Ama alimta anna la na'kulus sadaqah, tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak makan sedekah, yakni tidak memakan atas zakat. Hadis yang kedua 2471. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an Waqi' an Syu'bah bi hadzal isnad wa qala anna la tahillu lana as-sadaqah. Dalam riwayat berikutnya dikatakan Nabi mengatakan sesungguhnya kita tidak halal bagi kita sedekah. La tahillu lana sedekah, tidak halal bagi kita sedekah. Sanad berikutnya atau pada hadis yang berikutnya 2472. Wa hadatsana Muhammad bin Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة. Dengan sanad yang sebelumnya, ya, dengan sanad ini, ya, yaitu dia mengucapkan أنا sesungguhnya kita لا نأكل الصدقة, kita tidak makan sedekah. Imam Nawawi dia mengatakan, qala al-qadi yuqalu kakh kakh bifath al-kaf wa kasriha kikh kikh ya wa taskinu kha disukunkan kha wa yajuzu kasriha ma'a tanwin, boleh juga ditanwinkan tapi kasrah, kikhin kikhin atau kakhin kakhin, wa hiya kalimatun yuzjaru biha subyan, itu suatu kalimat di mana kita menahan atau menghalangi atau melarang anak-anak. An mustaqdirat, dari sesuatu yang menjijikkan. Ya. Faqalu lahu kakhin atau kikh atau kakh ay utruku warmi bih. Tinggalkan, buang. Nah, gitu. Itu maknanya. Sama dengan anak kita, kalau seandainya dia makan sesuatu, kita pengen dikeluarkan dari mulutnya, lalu kita berkata, ya. Qala Dawudi, hiya ajamiyah mu'arrabah bimana bas. Ya. Dia adalah kalimat ajami, kalimat luar dari Arab yang diarabkan. Kalimat asing yang diarabkan, maknanya bas-bas, yakni cukup-cukup. Ya. Waqad ashara ila hadha al-Bukhari biqauli fi tarjimati bab man takallama bil farisiyya wa ratana. Imam Bukhari mengisyarakan dengan ucapannya di dalam bab orang berbicara dengan bahasa Farsia dengan atau baca ratana. Wa fil hadis, maka diambil kesimpulan dari hadis di atas, anna subyan yuquna ma yuqunal kibar, anak-anak dicegah atau dihalangi dari hal-hal yang orang dewasa pun dihalangi, wa tumna'u min ta'atihi, ya, maka dia, mereka subyan itu dilarang dari mengkonsumsinya sebagaimana dilarangnya dewasa. Wa hadza wajibun 'alal wali, maka ini wajib dilakukan oleh wali si anak, yakni keluarga Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni juga kepada keturunannya, tidak boleh memakan dari sedekah sampai anak-anak pun juga diberlakukan. Jadi diberlakukan kepada anak-anak apa yang diberlakukan juga kepada dewasa. Dewasa dicegah, yang anak-anak pun dicegah. Ya, maka di sini perlu ada perhatian dari orang tua atau keluarga atau wali dari si anak. Jangan dibiarkan. Maka apa yang diharamkan kepada yang laki-laki, yang dewasa, diharamkan juga kepada anak-anak yang belum baligh. Ya, terkadang kita kan, anak-anak ya. Apa dia salah? Kanya lu mada soleh? Tidak. Ya, harus kita cegah juga sebagaimana dicegah kepada yang dewasa. Qauluhu ama alimta anna la na'kul sadaqah. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya kita tidak memakan sedekah. Hadhihi lafdhah, تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه. Lafaz yang seperti ini, tidakkah kamu mengetahui bahwa kita tidak makan sedekah? Lafaz yang seperti ini diucapkan pada sesuatu yang nyata-nyata haram, ya, yang nyata-nyata haram. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبْ عَالِمًا بِهِ. Walaupun orang yang kita ajak berbicara belum memahami, belum mengetahui, ya, dalam hukum-hukum yang lain misalkan, maka kita bisa mengatakan, tidakkah kamu mengetahui? Ya, ucapan tidakkah kamu mengetahui ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah sama-sama diketahui pada umumnya, gitulah. Walaupun yang orang yang berhubungan itu sendiri tidak mengetahui. Yani Hasan bin Ali kecil belum mengetahui, tapi secara umum hukum ini sama-sama sudah diketahui, ya, yaitu sama-sama apa sesuatu yang diharamkan sudah betul nyata haram. Yani takdiru amma alimta, tidakkah kamu mengetahui takdirnya? Maknanya apa? Ajabun kaifa khafiya alayka hadha, ya, ma'a dhuhur tahrim az-zakat 'ala an-nabi. Heran, kok bisa tidak kamu ketahui ini, gitu lah. Kok sembunyi darimu, gitu lah, letter-like-nya, ya. Kok anda juga, kok bisa anda tidak tahu, ya, sementara ini nampak atau jelas keharamannya kepada nabi wa 'ala alihi, dan kepada keluarganya juga, ya. Siapa keluarganya? Wahum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Itu Banu Hashim, kita lihat kalau silsilahnya Rasulullah, kemudian di atasnya siapa lagi? Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah? Abdul Muttalib. Di sini tidak dikatakan dengan Banu Abdul Muttalib, jadi katakan Banul Muttalib. Muttalib ini siapa? Muttalib ini saudaranya Hashim, ya. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Hashim, ya, orang tuanya Syaibah. Hashim ini menikah dengan orang Najjar, Bani Najjar di Madinah, ya. Kemudian dia berangkat pergi tijarah ke Syam, sementara istrinya hamil pada saat itu. Meninggal Hashim, ya, Hashim meninggal dunia, lalu lahirlah anaknya. Lahir anaknya ada rambutnya putih, maka diberilah nama Syaibah. Kemudian dia dari kecil tumbuh di keluarga ibunya, dimakan dengan keluarga akhwal bagi orang Arab, ya, keluarga-keluarga ibu. Kalau seandainya si ayah meninggal dunia, ya, saya memelihara itu adalah keluarga dari bapak, keluarga ayah. Dan Hashim di Mekah adalah tokoh, ya, tokoh Mekah, Quraisy, pemimpinnya. Akhirnya dijemputlah Syaibah ini ke Madinah oleh Al-Muttalib, lalu dibawa ke Mekah, dibonceng di belakangnya anak kecil. Ya, ketika masuk ke Mekah, orang-orang sekitar itu menganggap bahwasanya dia adalah hamba sahayanya atau budak dari Muttalib. Lalu terkenallah dengan Abdul Muttalib, ya, hamba dari si Muttalib. Muttalib ini adalah berarti paman dia. Ya. Nah, di sini Banul Muttalib, ya, keturunan dari Muttalib juga, ya, kemudian Hashim, itu dikatakan dengan Ali Muhammad. Ya, berarti dari atasnya lagi itu tidak lagi. Ya. Di atas Hashim siapa? Abdul Manaf, Usai, Kilab. Ya, Abdul Manaf dia punya anak yang lain. Ya. Di bawahnya adalah Hashim dengan Muttalib. Ya, itu aja dijadikan sebagai yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke bawahnya, keturunannya. Ya, kalau dari Banu Hashim, anak-anak Hashim, anak Hashim adalah Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib nanti ada anaknya 10. Ya, termasuk di situ Abdullah dan Abu Talib, kemudian Hamzah dan yang lainnya. Termasuk Lahab. Ya, Lahab adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga Abbas. Ya, itu termasuk dari keturunan Hashim. Hadza mazhab Syafi'i wa muwafiqihi. Ini menurut mazhab Syafi'i dan yang menyetujuinya. Anna alahu wasanya keluarga Rasulullah SAW hum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Bahwasanya mereka ini adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Wa bihi qala ba'd al-Malikiyah. Begitu juga sebagian Malikiyah mengatakan yang sama. Wa qala Abu Hanifah wa Malik, Abu Hanifah dan Malik mengatakan hum Banu Hashim khasah. Menurut Malik dan Abu Hanifah, keturunan keluarga Nabi itu hanya dari khusus dari Banu Hashim aja. Dan Banu Hashim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian baru bercabang ke bawahnya. Qala al-Qadi wa qala ba'dul ulama hum Quraisy kulluhum. Ya. Qadi mengatakan sebagian ulama mengatakan semua orang Quraisy itu adalah ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa qala Abu al-Maliki hum Banu Qusay. Yaitu Quran Qusay berarti keturunan kakek yang keempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Ya, ini dianggap sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Asbab Al-Maliki. Dalil Syafi'i an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna bani Hashim wa bani Abdul Muttalib syai'un wahid. Dalil dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib satu. Ya. Wa qasama bainahum sahmu dzabil qurba. Nabi memberikan kepada mereka bagian dari pembagian dawil qurba, karib kerabatnya Nabi yang mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Lalu keturunan mereka ini dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sadaqatut tatawwu', adapun sedekah sunat. Ya, adapun sedekah sunat berarti menurutnya zakat itu adalah sedekah wajib. Bahwa haramnya sedekah awarumnya zakat, yaitu sedekah wajib kepada Nabi dan keluarganya. Adapun sedekah sunat, fali Syafi'i fiha thalathatu aqwal. Menurut Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i memiliki tiga perkataan. As-sahwaha annaha tuhram ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahillu li ahlihi. Bahwasanya sedekah sunat haram untuk Nabi akan tetapi untuk keluarganya halal, untuk keturunannya halal. Ini pendapat yang terkuat dari tiga pendapat Imam Syafi'i. Wathani tuharam alaih wa alaihim. Yang kedua diharamkan kepadanya dan kepada yang lain, kepada nabi dan keturunannya atau keluarganya. Wathalith tahillu lahum ulahu walahum. Pendapat yang ketiga halal bagi beliau dan keluarga. Jadi pendapat yang terkuat adalah haram tu nabi, halal tu keluarganya. Wa amma mawali bani Hashim wa bani al-Muttalib fahum fahal tuharam alaihi zakah. Bagi bekas-bekas budak, maula-maula. Maula itu adalah bekas budak, budak yang diberdekakannya, budaknya yang diberdekakan itu menjadi maulanya. Ya. Bagaimana dengan maula-maula Bani Hashim dan Bani Muttalib? Apakah zakat juga haram kepada mereka? Wa fihi wajhani ashabina. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Asahahuma tuharam lil hadits alladhi dzakarahu Muslim ba'da hadza hadits Abi Rafi'. Yani pendapat yang terkuat dari dua pendapat adalah haram juga menurut hadis yang akan disebutkan oleh Imam Muslim. Wathani tahillu wa bitahrim wa thani tahillu wa bitahrim qala Abu Hanifa wa sa'ir kufiyyin wa ba'd al-Malikiyah wa bil ibaha qala Malik. Pendapat yang kedua halal. Abu Hanifah dan seluruh orang-orang Kufah dan sebagian Malikiyah mengatakan haram. Imam Malik mengatakan boleh. Ini dan untuk siapa? Untuk bekas-bekas budaknya. Wada'a Ibn Battal an Malik an al-khilaf innama huwa fi mawali bani Hashim wa amma mawali ghairihim fatubahu lahum bil ijma' wa laysa kama qala. Ibn Battal al-Maliki dia mendakwakan bahwasanya perbedaan itu terjadi adalah pada maula-maula Bani Hashim. Adapun maula yang lainnya boleh ya bagi mereka secara ijma. Namun Imam Nawawi mengatakan itu tidak benar. Tetap juga terjadi perbedaan. Bal asahu 'inda ashabina tahrimuha 'ala mawali Bani Hashim wa Bani Muttalib wa la farqa bainahuma wallahu 'alam. Yang benar, yang sahih ya, menurut Syafi'iyah bahwa haram zakat itu kepada maula-maula Bani Hashim dan Abdul Manaf dan Bani Muttalib, maula Hashim dan Bani Muttalib, yang wala farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara mereka berdua. Kemudian qawlu inna la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya tidak halal bagi kita kami sadaqah atau bagi kita sadaqah. Zahiru tahrimu sadaqatil fardi wal nafl. Wafihim al-kalam sabiq. Zahir dari ungkapan ini sadaqah adalah haram, sadaqah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib maksudnya zakat. Sedekah sunat adalah sedekah pemberian orang kaya kepada orang miskin. Baik. Dari hadis di atas juga kita bisa mengetahui pendidikan, yaitu ketika kita mencegah anak, hendaklah kita sebutkan alasannya. Terkadang kita marah kepada anak tanpa kita menyebutkan alasannya. Ya, kadang-kadang kita marah, kita kata pokoknya jangan. Ini tidaklah tempat dalam mendidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruhnya untuk mengeluarkan, lalu Nabi berikan alasan. Ya. Sehingga dia tidak bingung kenapa dia harus keluarkan. Ini kurma kan ada nih misalnya. Enak dan seterusnya. Ya. Maka disebutkan alasan. Kenapa tidak boleh mengkonsumsinya. Maka begitu juga dengan kita dalam mendidik anak, ketika kita melarang mereka, adalah kita juga sampaikan alasannya. Baik, kita baca sisa dari hadis ini. Hadis berikutnya yaitu 2473. Haddathani Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddathani ibn Wahab qala akhbarana Amr أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku mendatangi keluargaku, yakni mendatangi istri-istrinya, lalu aku mendapatkan kurma jatuh di atas kasur, ya, atau di atas tikar. Kemudian aku angkat, aku ambil untuk memakannya. Kemudian aku khawatir dia itu adalah sedekah, ya, faulqiha, lalu aku tinggalkan, ya, lalu aku buang. Hadis yang kedua atau hadis berikutnya dalam bab ini adalah hadis yang kelima. Wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara haditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamratan saqitatan ala firashi aw fi baiti fa arfa'uha li'akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan aw min as-sadaqati fa ulqiha. Hammam bin Munabbih dia mengatakan ini adalah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW kepada kami. Lalu dia sebutkan hadis-hadis yang dia dapatkan dari Abu Hurairah. Lantas diantaranya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sungguh aku mendatangi istri-istriku atau keluargaku, aku mendapatkan korma jatuh di atas tikar atau di rumahku. Maka aku mengangkat untuk memakannya. Kemudian aku khawatir korma itu adalah sedekah atau bagian dari sedekah, lalu aku buang. Hadis berikutnya 2475. Haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Waqi' an Sufyan an Mansur an Talha bin Musarrif an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan faqala laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebiji kurma, lalu dia mengatakan, kalaulah tidak ini sedekah, pastilah aku telah memakannya. Hadis berikutnya 2476. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama an Zaidah an Mansur an Talha bin Musarrif an qala haddatsana Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi tamratin bit tariq fa qala laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Dengan sanad kepada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kurma yang ada di jalan. Jadi ada sebiji kurma lewat, dia lihat ada jatuh di jalan. Lalu Nabi mengatakan, kalaulah tidak karena itu adalah sedekah, pastilah aku telah memakannya. Yang terakhir حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. Dari Anas Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah sebiji kurma lalu beliau mengatakan kalaulah tidak karena kekhawatiran itu adalah sedekah maka pastilah aku akan memakannya. Dari hadis-hadis di atas yang pertama ya kalaulah tidak kekhawatiran sedekah saya pastilah aku memakannya, fihi tahrimus sadaqah alaihi. Ini menunjukkan haramnya sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la farqa baina sadaqati al-fardhi wa tatawwu'. Maksudnya tidak ada perbedaan baik itu sedekah wajib atau sedekah sunat. Semua sedekah adalah haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah. Karena perkataan Nabi as-sadaqah ada alif lam di depannya. Wa hiya ta'ummu naw'ain. Wa lam yaqul az-zakah. Ada alif lam, ya, ini menunjukkan bahwa kedua-duanya, kedua jenis, baik yang wajib maupun sunat, tidak disebutkan di situ dia mengatakan zakat, tapi sedekah. Berarti ketika ucapkan sedekah di situ terhadap wajib dan sunat. Wa fi isti'mal wara. Nah, di sini juga memakai wara. Wara itu apa? Ya, kehati-hatian. Kehati-hatian. Nabi meninggalkan itu. Ya. Karena kekhawatiran akan itu adalah sedekah. Maka dia tinggalkan. Itu namanya wara. Li'anna hadhihi tamra la tuhram bi mujarrad al-ihtimal. Karena kurma ini tidak haram disebabkan hanya sebatas kemungkinan. Oh, mungkin ini adalah sedekah. Oh, mungkin tidak. Ya, maka dengan kemungkinan tidak bisa dijadikan dia sebagai sesuatu yang diharamkan. Lalu apa yang menyebabkan dia meninggalkan? Lakinnal wara tarakaha. Akan tetapi sifat wara, sifat kehati-hatian itulah yang meninggalkannya. Sesuatu yang mubah tapi khawatir itu halal enggak ya? Apa ya? Kekhawatiran atau keraguan-raguan itu tidak menjadikan dia mutlak menjadi haram, ya. Maka beliau meninggalkan itu karena sifat wara. Kemudian dalam hadis yang terakhir Nabi melewati korma di jalan, dia lihat dan kalaulah tidak sedekah pasti tidak aku makan. Fi isti'mal wara kama sabab, di dalam sikap yang terakhir ini juga adalah sikap kehati-hatian. Wa fi anna at-tamrata wa nahwaha min al-muhaqqirat al-amwal la yajibu ta'rifuha. Kurma, sebiji kurma. Ya. Dan yang semisalnya dari harta-harta yang recehan. Ya. Harta-harta yang muhaqqirat itu yang tidak dianggap. Yang haqir, yakni hina. Ya, tidak apa namanya, tidak diberikan perhatian lah satu korma, satu biji atau yang lainnya. Maka harta yang seperti ini la yajib ta'rifuhu, tidak wajib untuk diperkenalkan atau diumumkan. Ini termasuk laqatah, barang temuan. Tapi barang temuan seperti ini adalah ya muhaqqirat, perkara yang tidak kadang dianggap. Temu 50 perak ya 100 perak gitu. Bal yubahu akluha wa tasarrufiha fil hal. Ya. Malahan boleh kita memakannya dan mempergunakannya pada saat itu langsung. Tidak perlu ditunggu-tunggu dulu. Ya, at-tasarruf yaitu mengambil tindakan terhadapnya, mau membagikan ke orang ke atau kita makan sendiri. Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam إنما ترك خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة. Nabi tidak memakannya karena kekhawatiran jangan-jangan itu dari sedekah. Bukannya Nabi meninggalkan disebabkan dia adalah barang temuan. Ya. Wa hadzal hukm muttafaqun alaih. Hukum yang ini disepakati. Yaitu barang temuan yang nilainya tidak dianggap. Ya. Wa 'allalahu ashabuna wa ghairuhum. Diberikan alasan oleh ulama Syafi'iyah dan yang lainnya, bi anna sahibaha fil 'adah la yatlubuha wa la yabqa lahu fiha matma'. Wallahu a'lam. Bahwa barang-barang seperti itu adalah barang yang pada umumnya tidak dicari oleh pemiliknya. Jatuh apit 1000-1000 cari enggak? Kalau kini gua enggak, tapi 20 tahun yang lalu 1000 itu dicari, ya. Atau 30 tahun yang lalu kita mulai. Nah, wala yabqa lahu fiha matma', tidak ada rasa kerakusan itu enggak ada lagi. Jadi barang-barang temuan yang tidak sudah dianggap ya, oleh pada umumnya, ya, maka itu tidak perlu diperkenalkan, ya. Maka boleh dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat, ya, karena waktu sudah tinggi, ya, kita tidak bisa menjawab pertanyaan, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan bisa menjawabnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.